malam-malam di beranda menyanyikan malam. Denting gitar dan serangga menjaring kegalauan. Gesekan angin di daun mengajak untuk merenung cerita. Yang